warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، pertama-tama sebagai moderator dan juga mewakili kedua pemateri pada hari ini, ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Goa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bapak Dr. Insinyur Haji Hasan Hashim MSI, yang telah memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada kedua pemateri di samping saya, Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Lukman Jaman MSI, untuk menyampaikan dan memaparkan materi ilmiah dalam pertemuan ilmiah yang digagas oleh pemerintah daerah Maros dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, untuk tujuan yang sangat mulia sebagaimana telah disebutkan dan kita mendengarkan semua, yaitu untuk tujuan mewujudkan hakikat persatuan dan kesatuan dalam bentuk silaturahmi demi terjaganya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Goa pada khususnya dan masyarakat Indonesia tentu saja pada umumnya, dan juga diantara yang melandasi pertemuan ilmiah ini dan juga akan melandasi paparan dari materi dari dua pemapar materi nantinya adalah nas-nas berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita semua untuk senantiasa dalam persatuan di dalam persaudaraan, seperti diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah di atas agama Allah Ta'ala dan janganlah kalian berpecah belah. Juga diantaranya hadis Rasulullah SAW, alasan kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, ad-din an-nasiha, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, agama itu sebenarnya adalah nasihat, dan agama itu adalah sebenarnya an-nasiha. Yang ketiga ditanya oleh para sahabatnya, maka Rasulullah SAW menjawab, ketika ditanya liman ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ummatil muslimin wa ammatihim, nasihat terhadap Allah Ta'ala, terhadap kitabnya, terhadap Rasulnya dan terhadap imam-imam pemimpin kaum muslimin dan kebanyakan khalifah ramai dari kaum muslimin. Dan juga yang pasti adalah selain nasihat kepada kita juga mengatakan persatuan dan kesatuan kaum muslimin, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain ingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Dan masih banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana merupakan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian pula ayat-ayat suci Al-Quran yang menginginkan kepada kaum muslimin untuk bersatu, saling nasihat-nasihati kalau ada saudaranya yang bersalah, dan meluruskan, memberikan dukungan bagi saudaranya yang sudah berjalan di atas kebenaran, dan memberikan nasihat meluruskan kepada saudaranya yang tergelincir dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk syariat Islam, petunjuk Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan seperti yang telah diperkenalkan oleh pembawa acara tadi, bahasanya pemateri di sebelah kanan saya adalah Ustaz Al-Qarnain. Sudah dibacakan kurikulum vitae-nya tadi, demikian pula Ustaz Luqman Jamal. Dan pada kesempatan ini saya cuma ingin meluruskan ataupun memberikan penyampaian bahwasanya kedua pemateri ini tidaklah ditekankan pada salah satunya bahwa salah satunya adalah ahli tafsir, kemudian satunya karena Ustaz Luqman Jamal dari alumni Fakultas Hadis. Mungkin perlu diketahui bahwasanya Fakultas Hadis dari Jami' Islamiyah, Islamic University di Madinah, adalah salah satunya Fakultas Hadis yang ada di dunia. Salah satunya Fakultas yang memiliki program studi Hadis di dunia ini. Ada pun yang lain, mungkin dia merupakan satu jurusan dari Fakultas Usuluddin misalnya. Tapi kalau Fakultas Hadis yang ada di Jami' Islamiyah, dia merupakan Fakultas yang berdiri sendiri. Dan bukan berarti karena sambungan alumni dari Fakultas Hadis beliau kita berikan materi yang khusus berkaitan dengan hadis saja, tapi keduanya kurang lebih sama. Kita akan membagi dengan kesempatan dan kewenangan yang diberikan kepada saya sebagai moderator untuk membagi-bagi materi ini. Materi-materi ini akan disampaikan oleh kedua pemateri. Mudah-mudahan dengan materi seperti ini kita harapkan lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh kita semua, dan lebih memberikan manfaat yang lebih besar, mencapai sasaran yang diinginkan. Para undangan sekalian dan hadirin yang saya muliakan, sebagai pembahasan ataupun materi pertama yang akan kita bahas ini, ini adalah dengan tema menjalin kebersamaan di atas jalan yang lurus. Waktu kita akan membicarakan tentang ukhuwah, persaudaraan di kalangan kaum muslimin, yang mana dengan ukhuwah Islamiyah akan terbentuk masyarakat yang memiliki kekuatan dan terjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya dengan persaudaraan yang kuat akan terjamin tercipta ketenangan, ketenteraman, dan pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Maka mungkin pada bahasan pertama dari kajian ataupun pertemuan ilmiah ini adalah saya berikan kesempatan kepada Ustaz Al-Qarnain untuk menyampaikan akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan juga mungkin bisa dilanjutkan dengan bahasan kedua, yaitu pentingnya permasalahan islah. Karena setiap dari kaum muslimin yang memiliki pertikaian, kita diperintahkan untuk mengislah, memperbaiki syirah-syirah kita yang memiliki pertikaian. Jadi mungkin materi pertama adalah pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan kedua pentingnya islah serta pijakan-pijakan dalam berislah tersebut. Kepada Ustaz Al-Qarnain saya persilahkan. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan antara sesama kaum muslimin dan muslimat, dan juga bagaimana membangun al-islah, membangun perbaikan pertemuan antara sesama kaum muslimin dan muslimat apabila terjadi permasalahan, sangatlah baik kalau kita dasarkan dia pembahasan ini kepada sebuah ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Innama al-mu'minuna ikhwah, fa'aslihu bayna akhwaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Allah berfirman, "Innama al-mu'minuna, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Fa'aslihu bayna akhwaykum, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah." Bertakwalah kepada Allah, sebab di dalam kejujuran seseorang menjalin persaudaraan, dan di dalam kejujuran yang ingin mengadakan islah diperlukan ketakwaan. Perintahlah perintah waqtatullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kalau kalian bertakwa, pahalanya pasti. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Maka ini antara salah satu sebab yang menyebabkan kaum muslimin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mereka menjalin ukhuwah dan membangun al-islah di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ukhuwah Islamiyah, persatuan Islamiyah, adalah salah satu dari dasar agama kita. Berdasarkan nas ayat tadi, innama al-mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, yang dihimpun bahwa mereka adalah ikhwah, yaitu seluruhnya adalah saudara dalam agama. Saudara dalam agama. Dan ini adalah makna yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata beliau, "Al-muslim akhul muslim la yaghluhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dia membunuhnya, dan tidak boleh juga dia menyerahkan muslim itu kepada musuhnya. Dan di dalam cerita Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah fi 'ayni al-'abd ma kana al-'abd fi 'ayni akhi." Allah senantiasa melindungi seorang hamba, membantu seorang hamba, sepanjang dia senantiasa, sepanjang hamba ini senantiasa membantu saudaranya. Dan di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك قال الملك آمين ولك بمثله." أبدينا فرعي مسلم من رأة صدارين مسلم من الليل إذا أرفعت يا حاضر بدأت بمسا مسلم تتباهي في تنبطيك متى ملكة أكن مغنيكم يبركة آمين يا الله تبيكم لك نمرك الله أنتك حمدين أكن سميسا جميلة أنتك صدارين. Ya. Dan menjalin ukhuwah ini adalah tanda kebersamaan di dalam kehidupan, dan tidak akan terwujud sebuah kehidupan yang indah, kehidupan bermasyarakat, bernegara, kecuali di dalam ukhuwah yang jujur antara sesama kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ترى مؤمن بالمؤمن المؤمن بدأ كالبنيان sebagian yang menguatkan sebagian yang lainnya. Dan dengan hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taqatuhum, kamatalul jasad al-wahid idza ishtaka minhu udhu, tada'a fi sa'ir al-jasad bis-sahar wal khumma." Umpama kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi, perumpamannya bagikan sakit tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh itu sakit atau mulus, maka sebagian tidak yang lainnya merasakan keluhannya, sakitnya, dengan tidak bisa tidur, atau dengan rasa panas pada tubuhnya. Dan perkataan ini adalah nikmat dari Allah. Menjadi ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah peringatkan nikmat ini di dalam banyak ayat. Dan Rasulullah peringatkannya. Di antara ayat yang menjelaskan, Allah berfirman, "Yakfiru ni'matallahi 'alaykum ittum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shifa hafratin min an-nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Berilah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu sebelum Islam datang, kalian saling bermusuhan. Kerana Allah menentukan hati-hati kalian sehingga kalian pun bersaudara kerana nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hal dua, kalian berada di jurang-jurang api neraka. Kerana Allah bebaskan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mengambil hidayah. Supaya kalian mengambil hidayah. Lebih daripada itu, persaudaraan antara sesama kaum muslimin ini mempunyai pahala yang sangat besar. Siapa yang mencintai saudara karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan siapa yang telah dicintai oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala keperluannya. Sebagaimana yang terangkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya ke desa yang lain. Maka Allah mengutus seorang malaikat bertanya kepadanya, "Dengan sebab apa yang kau mengunjungi orang tersebut? Apakah engkau ada hubungan yang sangat kerabat dengannya?" Maka orang yang berkata tidak. Apakah orang tersebut punya jasa terhadapnya yang tidak bisa kami lupakan? Kata orang tersebut tidak. Saya mengunjungi saudara kekirna Allah. Maka para malaikat berkata, "Kalimu Rasulullah ilaika, biar Allah kala ahabbaka bina ahbabka fiti." Sungguhnya saya, kata malaikat, adalah utusan Allah kepadamu untuk menyadarkan kepada engkau bahwa Allah telah mencintai kamu kerana engkau cinta kepada saudaramu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu. Lebih daripada itu, orang yang cinta mencintai kerana Allah, ini akan memberikan kehidupan khusus pada hari kiamat. Dituduhi di bawah tuduhan arsh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, tatkala matahari berkaitan di atas utama, tidak dituduhi pada hari itu. Namun orang yang sedang cinta mencintai kerana Allah, dituduhi khusus di bawah tuduhan singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqul lana qiyamah ayyu mutahabbin bi jalali al-yawm al-yawm udhillu bi tahta dhilli yawm la dhilla illa dhilli." Allah berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai di bawah kebesaranku, pada hari ini saya akan membuminya di bawah tuduhan arsyku, hanya tidak ada tuduhan kecuali tuduhanku. Dan lagi kali itu utamaan menjalin persaudaraan antara sesama kaum muslimin, besarnya manfaatnya di dalam membangun kepribadian diri, membangun masyarakat, membangun negara, dan tidak terwujud keamanan, kesejahteraan kecuali dengan hal ini. Kemudian dari etika seorang dalam bersaudara, apabila saudaranya berbuat salah, maka kenapa dia menegurnya dengan cara yang baik, kemudian meluruskannya sehingga dia mendapatkan hidayah. Sebab seorang mukmin cinta kebaikan bagi saudaranya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya akan dia cintai untuk dirinya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Unsur akhaka zalima aw mazluma." Tolonglah saudaramu dalam tirannya berbuat zalim atau dalam tirannya zalim. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim dan dalam keadaan dia zalim. Para sahabat bertanya Rasulullah, "Kalau dia zalim, wajar kita tolong. Tapi kalau dia mendalili bagaimana cara kita mengalami, maka para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dia dari kebaliran yang dia lakukan. Jadi larinya dari kebaliran yang dia lakukan, maka itu adalah pertolongan untuk saudaranya. Ini kita diperlukan adanya sifat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, membangun islah, membangun persatuan, membangun perbaikan, mengadakan perbaikan di tengah manusia, ini adalah ciri umum di dalam syariat kita. Ciri umum di dalam syariat kita hanya ditekankan di dalam Al-Quran, ditekankan dengan sebut Rasulullah SAW. Bahkan Allah telah menyebutkan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jadi dia mengadakan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya, setelah diperbaikinya di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Rasulnya, "Wa ma kana Allahu liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslimun." Dan tidaklah Allah membinasakan suatu negeri dengan kebalikan yang dilakukan. Sepanjang negeri tersebut ada orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang mengadakan perdamaian. Maka sepanjang ada orang-orang yang mengadakan perbaikan, mengadakan perdamaian, maka ini adalah sebab tertolak yang tidak dan malapetaka. Sebab tertolak yang tidak dan malapetaka dari kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, "Fa'aslihu baina akhwaykum." Dan itu adalah antara kesedua saudaranya. Dan dia Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "La khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia. Kecuali siapa yang merintah untuk saling bersedekah. Atau siapa yang merintah untuk melakukan hal yang ma'ruf. Atau siapa yang merintah untuk terjadinya islah. Terjadinya perbaikan. Terjadinya perdamaian. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, "Wasluhu khair." Dan perbandingan itu adalah kebaikan. Digambarkan makna kebaikan. Sebab kebaikan yang terkandung di dalamnya sangat besar dan sangat berarti bagi kaum muslimin. Iya. Bagi mana ini bahwa kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupan ini perlu kepada hal-hal yang melibatkan hati itu mereka bersatu. Harus ada kebersamaan di tengah mereka. Harus ada saling pengertian. Dan harus ada amar ma'ruf nahi munkar, saling merintah dalam hal yang ma'ruf dan saling melarang dari hal yang munkar, sehingga terwujud kebersamaan dan terwujud perdamaian dan terwujud kesejahteraan yang didambakan oleh setiap insan yang ingin hidup bahagia di atas muka bumi. Inilah secara global di hal ini menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin persatuan Islamiyah dan menjalin kebersamaan dan mendalilkan antara sana kaum muslimin. Ini adalah dua tangga agama, dua perkara yang merupakan tegaknya kebahagiaan kaum muslimin dan muslimat di dunia yang di akhirat. Allahu taala. Jazakumullahu khairan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, demikianlah paparan dari materi yang berkaitan dengan pentingnya selanjutnya berkumpul pengaparannya atau paparannya karena mengingat waktu yang terbatas dari kita kita padatkan materi yang telah disampaikan adalah tentang pentingnya selanjutnya dan arti pentingnya satu kaidah-kaidah dan juga pijakan-pijakan dalam beruslah. Nah, selanjutnya karena pertemuan ilmiah ini membahas tentang adanya tudingan-tudingan atau dengan adanya isu-isu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, penafsiran Al-Quran khususnya surah Al-Hujurat ayat 7, demikian pula ayat-ayat yang lainnya, maka ada baiknya juga sebagai pembukaan daripada materi-materi ini kita mendengarkan apa sebenarnya pengertian dari tafsir dan bagaimana kewajiban para muslim di dalam menafsirkan Al-Quran Karim dan apa pijakan-pijakan yang harus dipenuhi atau dipegang teguh oleh para muslim dalam menafsirkan atau dalam penafsiran Al-Quran Karim. Dan juga mungkin bisa diterangkan kepada kita apa sebenarnya yang boleh menjadi sumber-sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan materi ini akan diserahkan kepada Ustaz Lukman untuk menyampaikannya. Sambung. Dari kitab Kaifa Nafhamu Al-Qur'an bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Para Rasul Muhammad bin Jamil Zaini hadirahullah ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kering akan dilakukan oleh pelajaran untuk pelajaran panitian atau peserta mendapatkannya, dan pelajarannya bisa nanti mencetinya kalau dianggap penting dan dibutuhkan. Tafsir dari asal katanya Al-Fasar artinya membuka tabir penutup. Maka Al-Quran tertutup bagi kita untuk memahaminya kecuali disertai dengan penjelasan dari makna-maknanya. Karena itu dibutuhkan tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aktsaruha?" Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, atau hati-hati mereka tertinggi? Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak mentadabbur Al-Qur'an, maka sebabnya karena hati-hati mereka yang tertinggi, sehingga tidak sampai kebaikan itu padanya. Dan itu para salafus saleh, para orang terdahulu yang saleh dari kaum muslimin, itu telah mengamalkan apa yang diinginkan dalam Al-Quran ini dengan sebuah riwayat dari Abu Abdurrahman As-Silani rahimahullah. Beliau berkata bahwa kami ketika belajar Al-Quran kepada para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mereka tidak mempelajari Al-Quran sampai 10 ayat kecuali ketika kami memahami ayat tersebut, berilmu dan beramal dengannya. Karena itu adalah maksud yang paling besar dari tafsir dari Al-Quran. Kemudian berikutnya, sebagai seorang muslim setelah mengetahui tujuan dari tafsir Al-Quran, maka kewajiban kita mengetahui tafsir itu adalah menempatkan diri kita menjadi penerjemah dari kalamnya. Kalau orang menerjemah, maka apa yang diminta oleh pembicara itu pula yang kita sampaikan. Jadi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya, itu pula yang kita sampaikan kepada keluarga, masyarakat atau khalayak yang lainnya. Itu maksudnya kalau kita sebagai seorang muslim dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena itu diharamkan dengan nas dalam Al-Quran untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون." Jadi Allah mengirikan dalam ayat ini irikan dosa-dosa, dan dosa yang paling besar diirikan yang paling terakhir, "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون." Kalian mengucapkan tentang Allah yang termasuk tentunya kalam Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nah, inilah di antara usul yang disepakati oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, para asbab tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini, adalah bahwasanya Al-Quran tidak boleh ditolak maknanya setelah mentadabbur, setelah mempelajari, tidak boleh ditolak dengan pendapat saja, dengan perasaan, dengan kias-kias, atau dengan hakikat-hakikat, atau apa saja penemuan-penemuan manusia yang kadang-kadang mereka pertentangkan dengan makna Al-Quran. Ini adalah isi dasar yang harus disepakati karena orang-orang terdahulu dari kalangan kaum muslimin menyebutkan dasar-dasar ini. Karena itu pula tidak didapatkan satu ucapan pun dari mereka yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan ayat ini saya tidak terima karena bertentangan dengan akal saya. Ayat ini saya tidak terima karena saya punya pendapat yang lain. Ayat ini saya tidak terima karena ada hakikat yang saya ketemukan. Nah, ayat ini saya tidak terima karena mazhab saya seperti ini dan seterusnya. Tidak ada ucapan mereka sepertim yang kita lakati dan kita pelajari bahwa semua mereka berbuat seperti yang menonton. Kemudian yang berikutnya, karena mengikuti halnya saya tidak sebutkan secara ringkas minggu yang ke satu atau dua contoh supaya gambaran yang jelas sumber-sumber rujukan dalam mentafsirkan Al-Quran supaya nanti ketika ada perselisihan dikendalikan kepada hal yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama, kalamailah Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah tafsir yang paling tinggi. Dan dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kemudian Allah juga mentafsirkannya. Di antaranya, sebagai contoh, dalam surat Yunus ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi nanti dan mereka tidak bersedih dari apa yang sudah berlalu. Siapa yang dimaksud dengan wali dalam ayat ini? Kalau kita tanya manusia bermacam-macam tafsirannya. Ada yang mengatakan wali yang bisa terbang. Ada yang mengatakan yang wali yang bisa berjalan di atas air. Ada yang mengatakan yang wali yang paling banyak punya keramatannya. Atau ada yang bilang wali yang terbangnya bisa terbang dan selanjutnya. Tapi Allah menjelaskan sendiri dalam Al-Quran lanjutan dari ayat tersebut. Alladzina amanu yaqanu yastaqim. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya jemaah sekalian, semua orang mukmin, kalau dia punya iman, maka dia punya perwalian. Semua orang mukmin, kalau dia punya ketakwaan, maka dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pula mengatakan atau mengatakan yang bisa terbang itu bukan wali, tidak-tidak mengatakan demikian, tetapi kadar kewaliannya tentunya tergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaAllah ta'ala semua kita yang hadir di tempat ini adalah wali-wali Allah. Tinggallah kita meningkatkan derajat perwalian kita kepada Allah. Dan salah satu cara meningkatkan derajat perwalian adalah meningkatkan pemahaman dan ilmu kita terhadap agama yang mulia ini. Kemudian kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran karena sekalanya lah diturunkan Al-Quran. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat aneh ketika ada orang yang menyangka bahwasanya dia bisa lebih mengerti Al-Quran daripada hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kita sebutkan satu atau dua contoh saja. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Allah ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالإيمان dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menyuruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ayyuna lam yughlim nafsahu? Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Dan semua manusia itu pernah menzalimi dirinya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan itu yang kami maksudkan. Tetapi kezaliman yang kami maksudkan di sini adalah ucapan seorang hamba yang salah. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunyaya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah dengan apapun. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tapi kezaliman yang diinginkan di sini adalah kesyirikan. Tafsirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ditafsirkan sendiri dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, inna dina ahsanul husna wal huwara. Orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala al-husna yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Taala. Wajibnya dan ada tambahannya. Mungkin orang bertanya, adakah pahala yang lebih besar daripada surga Allah Subhanahu wa Taala? Maka dalam ayat yang disebutkan ada tambahannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentafsirkannya yang datang dalam beberapa hadis. Seperti hadis Abu Musa al-Asy'ari, Ubayy bin Ka'ab, bahwa semua yang dimaksud di situ adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika pemilik surga melihat wajahnya Allah, maka lupalah keinginan apa yang dia rasakan dari nikmatnya surga. Karena itu nikmat ini nikmat yang paling tinggi yang hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mencarinya. Karena itu kita disuruh beribadah dalam sebagian ayat ini juga wajahillah, mencari wajahnya Allah. Karena itu adalah puncak dari amalan yang paling ikhlas dan juga puncak dari pembalasan yang paling besar. Sehingga nikmat yang lainnya yang ingin kita dapatkan dari amalan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui itu kita nasihatkan agar manusia tidak khususnya laki-laki agar tidak terfitnah dengan indahnya wajah-wajah perempuan. Karena itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga Allah, dan lebih tidak ada apa-apanya lagi dibandingkan dengan nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Yang kita lihat bagi yang penyakit dengan tafsir tersebut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman wa Al-Istawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, di atas arsnya istawa. Apa makna dari istawa? Maka mayoritas para sahabat mentafsirkan istawa dengan makna irtifa. Artinya tinggi dan berada di atas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Tinggi dan tidak ada yang mengenai ketinggiannya. Kemudian berikutnya tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi ayat Ar-Rahman al-Istawa, semua para tabi'in juga mentafsirkan kalimat tersebut dengan makna yang sama. seperti perkataan Mujahid dari Surah Al-Kafir dari Abdullah bin Mas'ud dari Allah Ta'ala yang mengatakan istiwa Allah naik dan tinggi. Nah, dan itulah jangan kalian yang berbahagia bahwa semua ketika menyaksikan Al-Quran maka kita harus tahu Al-Quran, kemudian tahu hari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pendapat para sahabat, kemudian pendapat para tabi'in, supaya kita terhindar dari perselisihan. Karena sebenarnya yang terbaik adalah bukan yang berselisih, tapi yang terbaik adalah menghindari perselisihan. Maka siapa itu yang menyatakan karena mengenai makna ayat ini, maka tolong mendatangkan apa Al-Quran yang mendukung makna tersebut, apa hadis Rasulullah SAW yang mendukung makna tersebut, apa perkataan para sahabat atau tabi'in yang mendukung makna dari ayat yang kalian pahami seperti itu. Karena tidak berarti itu adalah perkara yang memunculkan perselisihan. Tahu. Kemudian berikutnya dan yang paling terakhir adalah mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan itu menurut syarat yang mutlak bagi orang-orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran, maka dia harus paham bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam keadaan dia berbahasa Arab. Apa gunanya kata Allah la'allakum ta'qilun, supaya kalian mudah untuk memahaminya. Dan itu kalau kalian ingin memahami bahasa Al-Quran, maka pelajarilah bahasa Arab. Karena itu sesuatu yang ada mengganggu ketika orang berselisih tentang makna Al-Quran, tapi mereka yang berselisih tidak pernah bahasa Arab. Jadi kalau ingin memahami perselisihan, maka harus belajar bahasa Arab. Ini adalah syarat paling minimal, bukan syarat paling besar, tapi syarat paling minimal. Karena bahasa itu adalah wasilah untuk memahami sesuatu. Kita ingin paham bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Indonesia. Ingin paham bahasa Makassar, harus belajar bahasa Makassar dan seterusnya. Kemudian sebagai contoh dari penafsiran tentang bahasa, kisahlah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kata Nabihi wa qawmihi, setelah Ibrahim berkata kepada bapaknya dan tuannya, ma hadhihi tanasil allati antum laha atikun, bagaimana patung-patung ini yang kalian itu iktikaf beribadah padanya. Patung atau tanasil adalah patung berhala. Patung dinamakan timsal, tanasil yang ada di timsal artinya penyerupaan. Kenapa mereka menyembah patung-patung tersebut? Karena adanya penyerupaan. Dengan apa patung-patung itu diserupakan? Mereka serupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau paling tidaknya mereka menyerupakannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang Arab ada yang menyembah Al-Lata wal-Uzza wal-Manat. Al-Lata wal-Uzza wal-Manat, nama-nama patung-patung yang mereka beri nama yang mirip dengan nama-namanya Allah. Al-Lata nama Allah, Allah. Al-Uzza nama Allah Al-Aziz. Al-Manat nama Allah Al-Manan. Mereka serupakan. Dan itu seluruh besar itu orang memahami bahasanya kesyirikan itu hanyalah yang menyembah patung. Karena itu bukan hakikatnya, itu hanyalah gambarannya. Tapi hakikatnya dia menyembah sesuatu yang menyerupai makhluk yang mempunyai kekuatan, mempunyai telur biasaan, atau mengambil sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya memahami bahasa. Kalau dia tidak paham bahasa, mungkin kita memahami tapi. Sehingga hanya kesulitan itu yang menyembah tapi. Kalau bukan tapi yang disembah, bukan kesulitan. Ini kekeliruan yang fatal. Dan itu banyak sekalian sebagai penutup dari sisi yang pertama ini. Bahwa semua yang mempertirkan Al-Quran, yang kita sebutkan dari penarik dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ucapan para sahabat, kemudian ucapan para tabi'in, kemudian kalau kita tidak dapati, mari kita kembali kepada bahasa Arab sebagai bahasa diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan semua para yang ringkas ini memberikan dasar-dasar yang ada dalam pembahagian diri, bahwa seseorang itu kalau bersikap memahami segala sesuatu, maka dia harus paham dasar-dasarnya lagi. Maka seorang muslim hendaknya menguatkan hatinya untuk memahami dasar-dasar dalam agamanya, sehingga dia tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai penelitian yang terjadi di kalangan kaum muslimin sendiri. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan yang diinginkan, hati kita mengikuti. Kalau Allah kelihatan yang sempat, yang Al-Quran Sebab kalau masalah berdalil, semua orang bisa baca ayat, ambil hadis, dia pakai berdalil. Tapi yang menjadi penyimpul, pendalilan yang benar atau tidak. Yang seperti ada orang yang berkata, dilarang salat. Apa dalilnya? Kita tanya apa dalilnya? Jadi yang satu dalil dari Al-Quran, dilarang salat. Apa dalilnya? Kata dia, lazim bil-mutalli. Allah berfirman, silakan orang-orang yang salat. Jangan kata ayat saja. Tapi, dia tinggalkan kelanjutan dari ayat yang menjelaskan. Ya, siapa orang salat yang dilakukan salat ini? Kami terangkan yang dikelakukan salat itu Allah dinahum yang salat ini. Bahwa orang-orang yang lalu dalam salat itu. Allah dinahum yang merahul. Orang yang meriah di dalam akhirat salat. Bukan disebutkan salat. Bukan semua orang yang salat. Bukan semua orang yang salat salat. Tapi dibicaralah kerana hal yang dalam berdalilkan. Hal yang dalam berdalilkan akhirnya. Ia pun menggunakan ayat bukan satu tempatnya. Ya. Maka banyak sebab-sebab merenggutkan seorang terjatuh di dalam kesalahan sehingga ia salah dalam menafsirkan ayat. Yang dalam sebab yang tertentu adalah dia tidak terikat dengan sumber-sumber asli di dalam penafsiran. Dan telah diterangkan pada sumber-sumber penafsiran. Dan mungkin saya akan simpulkan dengan empat hal. Al-Quran itu ditafsirkan dengan salah satu dari empat perkara. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan ini penafsiran yang paling kuat. Sebab ayat Al-Quran itu paling kuat yang paling ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan hadis. Al-Quran diterangkan dengan hadis Rasulullah. Sebab Rasulullah ada penjelas. Allah firman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad adzikra Al-Quran supaya kami jelaskan Al-Quran kepada manusia. Ini Nabi menjelaskannya. Ini penafsiran dengan hadis. Dan tentunya dengan penafsiran dengan hadis ini juga sangat berarti dan sangat penting. Nabi Al-Quran disebutkan salat. Bagaimana cara salat? Dia yang terangkan dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Tapi diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sumber yang kedua dari sumber penafsiran diambil dari ucapan para sahabat ya, dan para tabi'in yang merupakan ahli di dalam penafsiran. Ya. Kenapa diambil dari ucapan para sahabat? Waktu itu dari murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengambil lain ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan juga kepada mereka pemahaman terhadap Al-Quran itu. Penafsiran terhadap Al-Quran itu. Karena itu dengan perut menyebutkan, dia membahasnya. 70 surah Al-Quran kepada Nabi SAW. Ibn Abbas menghakamkan setiap surah kepada para sahabat. Para tabi'in juga demikian. Dia baca setiap surah dari Al-Quran, setiap ayat ditanya. Apa penafsiran ayat tersebut? Ini menunjukkan bahwa penafsiran itu diambil dari sumber-sumbernya. Diambil dari sumber-sumber ini. Kemudian yang keempat dari sumber penafsiran adalah diambil dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Sebab Al-Quran ini disebutkan dengan kalam Arabi Nabi dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ternyata orang yang masuk di dalam tafsir dia harus menyesal banyak ini. Kalau ini menyesalkan ini, dia harus menyesal banyak ini. Bukan satu ini maksudnya. Yang pertama dia harus mengerti bahasa Arab. Kaidah-kaidahnya, uslub penggunaannya. Bagaimana digunakan bahasa Arab itu? Sebab satu kata saja, kata mempunyai makna banyak di dalam bahasa Arab. Atau mempunyai makna yang banyak dalam bahasa Arab. Seperti kata fi misalnya, fi artinya pada. Kalau di bahasa Indonesia kan. Dalam bahasa Arab, ini mempunyai 10 makna. Mempunyai fi dalam bahasa Arab. Seperti itu disebutkan oleh pakar bahasa Imam Ibn Hisham Al-Ansari. Ya, di dalam kitabnya Bughri Labi, bahwa kata fi itu mempunyai 10 makna. Mempunyai 10 makna. Dan itu juga mempunyai dalam ayat. Mempunyai dalam ayat ada. Fi bisa bermakna padanya ada sesuatu. Ini banyak penggunaannya. Dan fi bisa bermakna di atas sesuatu. Seperti misalnya ayat kesiran fil ardi. Berjalanlah kalian di dalam bumi pakai fi. Fi di sini bukan artinya di dalam bumi dia berjalan. Tapi di mana? Di atas bumi. Tapi pasti kalian sih, ini tambah sih di sini bermana di atas. Dan ini saya kelar ayat, wala usan liban mati itu juga ilmu. Ya, ucapan Fir'aun kepada tukang tukang sihir itu. saya akan menyalib kalian di tempat-tempat korma atau di batang-batang korma. Tapi teliti, bukan disalib di dalam, tapi disalib di luarnya. Mungkin ini antara uslub dan penggunaan dalam bahasa Arab. Dan mempunyai banyak makna, seperti saya sebutkan tadi, punya sepuluh makna. Ini sebagai gambaran berubah bahwa seorang harus punya ilmu sumber-sumber dalam tafsiran. Dia harus punya ilmu dalam bahasa. Dia harus mengerti ilmu suruh tafsir. Dia harus paham ilmu hadis. Dia harus paham ilmu mustalah. Dia harus paham ilmu istidlal, ilmu pendalilan. Bagaimana cara mengetik dalil, mengeluarkan hukum. Sebab hukum dari sebuah ayat, kadang bisa terpecah. Kadang bisa bermakna begini, kadang bisa bermakna begitu. Kemudian dia harus punya ilmu tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dia harus punya ilmu tentang nasikh wal mansukh, mana ayat yang kandungannya tetap, mana ayat yang kandungannya berubah dari hukum yang lainnya. Ini semuanya ada aturan-aturannya. Kalau tidak pernah belajar, kemudian tidak ada dasar-dasar, ilmunya dalam menafsirkan, maka sungguh ini punya pelanggan terhadap Allah. Ini menafsirkan firman Allah sembarangan. Dan menjatuhkan hukum-hukum terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Dan cukuplah ini sebagai dosa yang sangat besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini maharrama rabbi al-tawafis. Sebenarnya, Rabbi mengharamkan kesujian dan sebutkan sejumlah keharaman dan diantaranya, wa antakulu ala Allah kemana ka'amarun. Dan diantara hal yang diharamkan kalian berucap atas nama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqtina wa la taqtina ini semua yang besar yang keras, ini orang yang kekal yang kemasyulah. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguh pengeluaran pendidikan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak yang ada ayat-ayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdusta saja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kami sudah sangat besar. Rasulullah bersabda mengkodara alaihi muta'amin dan tanggung tabawa maka ada sebilan mar. Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka Allah disiapkan tempat duduknya di neraka. Ini terhadap Nabi, apalagi kalau dia langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus mengambil penafsiran dari sumber-sumber ini. Dan dia terhadap yang menyebutkan seorang, kalau dia menafsirkan, dia mengikuti sangkaan, mengikuti praduga, atau dia hanya mengikuti perasaannya saja. Padahal ayat-ayat Al-Quran tidak seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi dengan wahyu. Bukan warisan mengajar. Bukan pula direkayasa oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi mengajarkannya kepada para sahabat huruf per huruf dari dibacakannya. Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Satu persatu dipaskan kehidupan yang disamnya. Kemudian setelah itu Nabi menafsirkannya, menjelaskannya. Maka harus diambil dari sumbernya. Tidak diambil dari hanya sekedar perasaan atau prabuga. Atau dikatakan guru saya berkata begini, ya atas hati saya kelihatannya condong ke sini. Atau pura saya menunjukkan begini, apalagi kalau hanya diambil dari mimpi saya. Dari hal yang datang dari mimpi. Ini bukan sumber dari prasiran. Prasiran itu juga bersumber kepada hal-hal yang seperti ini. Agama kita bahwa agama yang telah jelas, lengkap, tidak perlu ada tambahan. Maka siapa pun yang datang dari belakangan, kebaikannya diketahui dia baik kalau dia mengikuti apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya. Dan diketahui dia sesat kalau dia tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi, tidak dia tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi dan sahabatnya. Dia melihat jalan sendiri, penafsiran sendiri, maka itu alamat yang tidak baik. Alamat yang keluar dari jalan yang lurus. Sebab agama kita sudah sempurna, sudah di kekurangan ini. Allah firman, Allahum akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian dan telah kecukupkan nikmat kepada kalian dan kita telah riba Islam sebagai agama yang ini. Sempurna agama kita. Dan Allah firman, Ma farratna fil kitabi min syai. Dan kami tidak pernah melontarkan sesuatu apapun kehidupannya di dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang dzalil ilaika al-kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada kamu musannad Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Segala yang sempurna ada di dalam Al-Quran, ada pun ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebutkan secara global bahwa kembali kita mengambil penafsiran dari sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata istrinya di lembah kuasa. Selama siapa kami menyampaikan dari sebuah pendapat. Maka hendak disebutkan sumbernya. Dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ucapan para sahabat. Dari pemahaman secara benar dalam bahasa Arab. Selain daripada ini, maka itu bukan sumber dalam kemaksiran yang tidak diakui oleh para usia Islam dari dahulu sampai sekarang. Maka ini juga saya bisa jelaskan berkaitan dengan masalah sebab-sebab yang dilakukan seorang kesalah dalam kemaksiran. Juga kesalahan yang pantang dari orang tadi, mungkin yang adalah bahasa membalikan setiap Al-Quran itu kepada kehidupan yang benar yang umat ini tidak pernah akan baik kapanpun generasi daripada umat ini kecuali kalau dia kembalikan kepada apa yang telah menjadikan baiknya umat ini dikarenakan pendahulu daripada umat ini kepada sahabat tabi'in dan generasi yang pertama dari umat ini seperti dikatakan manusia akhir hadil umat illa bina khalaqa biha awwaluha tidak pernah akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik awal daripada umat ini. Akhirnya pada waktu kita sekarang sudah jam 11 ya, 6 atau 7 menit maka kita masuk kepada pembahasan tentang tafsir ayat yang mana merupakan inti daripada materi pembahasan pada hari ini, inti daripada pertemuan ilmiah kita pada hari ini, yaitu membahas penafsiran daripada beberapa ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ayat ini surah Al-Hujurat ayat ke-7 ini kita jadikan sebagai inti pembahasan pada hari ini karena adanya isu-isu adanya kabar-kabar yang beredar di masyarakat bahwasanya ada yang menyalahartikan atau salah memahami mana daripada ayat ini maka pembahasan kita pada hari ini bukan lain menghujat pribadi orang per orang atau menyalahkan orang per orang tapi ingin menerangkan bagaimana sebenarnya makna daripada atau penafsiran daripada ayat ini yang tentu saja para pemateri akan menyampaikannya berdasarkan usulan dari para ulama yang terdahulu. Maka untuk itu saya persilakan kepada Ustaz Lukman Jamal untuk menyampaikan pertama kali penafsiran atau tafsir dan pendapat-pendapat para ulama tafsir dalam kata tentang ayat ini. Oleh kata dan sebuah yang pertama sebelum kita menyebutkan tafsirnya maka ada satu pegangan yang saya memberikan ini kepada jemaah sekalian bahwa kaidah dalam agama kita adalah istadil sunna taktik berdarilah dari wajalin sebelum meyakini sesuatu bukan dibalik meyakini dahulu dari dari wajalin. Karena itu agama mengajarkan kita untuk berilmu. Ilmu artinya mencari dalil. Setelah kita dapatkan, baru kita meyakini sesuatu. Karena itu Al-Quran disifatkan la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Kenapa dia tidak ragu? karena dia punya ilmu, bukan karena dia meyakini sebelumnya. Yang pertama, pendapat para ahli tafsir tentang mana ayat ini, imamnya para ahli tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Ketika beliau menyebutkan hadis ini atau ayat ini, beliau mengatakan, "Ilamu ayyuhal mu'minun billahi wa rasulihi." Ketahuilah, wahai orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau anna Rasulullah atau yang masih terbuat atau yang masih lakukan, maka fattaqullah an taqulu ba'du. Bertakwalah kepada Allah, kemudian kalian mengatakan kepadanya perkara yang batin. Jangan mengada-ngada. Sebab ada Rasulullah. Lepas kalian kudus dan kalian membuat-buat kudustaan. Karena Allah yusbiruhi. Karena Allah Azzurul akan memberitahu nabinya akhbaratun berita-berita kalian. Dan Allah juga akan memberitahu bukan kalian saja, tapi juga anak cucu kalian. Tentu ini berlaku umum. Wayakallimuhu ala sawabi fi umurihi, dan dia akan meluruskan dari yang benar pada segala urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang lainnya jemaah sekalian. Ayat ini dipahami sebagai Rasulullah yang zahir, yang jelas, karena sebelumnya juga berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum min amanin. Ketahuilah ya orang-orang mukmin, bahwasanya jika datang kepada kalian berita dari orang-orang fasik, kata kalian disebutkan dalam asbabun nuzulnya ayat ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Walid ibn Abi Mu'ayyid untuk memungut sedekah kepada Bani Al-Mustalib. Tapi di tengah perjalanan dia belum sampai kepadanya, dia membuat-buat berita. Dilaporkan kepada Nabi dan Mustalib ini memerangi Nabi. Maka akhirnya Nabi pun hampir-hampir mempercayai berita tersebut. Ketunggulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Nah, itu yang sudah jelas dan waktu yang terlepas. Saya menambahkan. Kira-kira apa yang disebutkan oleh Ustaz Yatman dari Imam Ahli Tafsir Muhammad Ibn Jarir Abu Ja'far At-Tabari, bahkan yang sama diucapkan oleh sejumlah Ahli Tafsir seperti Ibn Kathir Rahimahullah, dan juga diterangkan oleh Ibn Jawzi dalam Zadul Masir, dan diterangkan pula oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'idi di dalam tafsirnya. Dan hampir dikatakan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa mana ayat adalah penekanan kepada umat. Ketahuilah bahwa Rasul ada yang tanya-tanya kalian, wahyu turun kepada dia. Kalau kalian berdusta atau berbuat hal yang keliru, maka ada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meluruskannya. Allah maha tahu apa yang kalian lakukan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mewahyukan kepada Rasulnya apa yang harusnya, apa yang dengannya kalian ditegur karena hal tersebut. Maka ayat ini, apalagi kalau kita gandungkan tadi dengan penyebutan kalimat si secara sisi bahasa yang saya terangkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa pada kalian maksudnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum di antara perjumpaan kalimat bahasa Arab ada perjumpaan si, ya, bukan si, si pun artinya bukan di dalam diri kalian. Ya punya dalham yang keluar dari kontes secara bahasa Arab. Sedangkan dipahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab dengan syamnya seperti itu, bahwa si pun artinya di dalam diri kalian, bukan sosok yang asli. Tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang merupakan makna saja, yaitu mengikuti Nabi, bukan mengikuti seorang Rasul yang terlahir kemudian wafat dan seterusnya. Ya tidak ada yang seperti ini dari kalangan alim, dari kalangan para ulama. Jadi pemahaman sebenarnya dari dasarnya adalah hal yang sama sekali bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bagi sisi kalau yang diterangkan, sebab ini perkara yang jelas, saya juga agak bingung, sebab matahari yang terbit di siang bolong, kalau dikatakan terbit kembali dan matahari lagi terbit, ini adalah hal yang tentunya agak sulit untuk menerangkan. Tapi ini masalah saya sebutkan di sini, 10 perkara secara atau namanya ringkas menunjukkan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah disebutkan di dalam ayat sebelumnya di surah Al-Hujurat. Hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijaga. Bagaimana kalau dipanggil berbicara dengan beliau? Menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang hakiki. Adalah sosok yang adil, terangkan sehingga diterangkan haknya. Ini yang kedua disebutkan nama Nabi, disebutkan Allahnya, disebutkan fadilahnya. Menunjukkan bahwa dia adalah Rasul yang diterangkan dan wajib untuk diikuti. Kemudian diterangkan tentang adanya Rasulullah sama para sahabat. Datang dalam sejumlah hadis, kami mendatangi Nabi, atau Nabi pernah duduk di tengah-tengah kami, atau Nabi pernah begini dan begitu. Kemudian di dalam ayat yang mulia, penulisan tempat ayat Al-Quran, Allah berfirman, inna kami mutun, ya inna kami mutun. Engkau Nabi Muhammad akan mati, akan meninggal, bagaimana mereka juga akan meninggal. Ini diterangkan, bahwa Rasul ini akan meninggal. Maka ini penjelasan langsung kepada orang. Yang diterangkan dalam hadis-hadis tentang bagaimana sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan hidup beliau. Kemudian diterangkan bagaimana sifat-sifat Nabi. Dari rambut beliau, tingginya, warna kulitnya. Kemudian bagaimana beliau ketika marah, ketika bersedih dan seterusnya. Ini adalah hal yang jelas. Ini diterangkan bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perang kemana, melakukan perang kemana. Semua bersama, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menceritakan salat. Dan dia sendiri berkata, salli, karena rambut ini adalah salli. Salat itu yang sebagaimana di salat. Nabi menceritakan salat. Bahkan itu contoh salat ini, Jibril turun berujuk manusia. Mengenai manusia selama 2 hari. Untuk menunjukkan waktu-waktu salat. Ini perlunya untuk ada sosok yang begini dilihat. Memberikan contoh-contoh syariat. Kemudian disebutkan tentang bagaimana khutbah-khutbah Rasulullah SAW. Dari keadaan dia ketika khutbah. Kemudian juga di dalam hidup-hidup ditangkan bagaimana dia melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji. Dan dia berkata, Lita'khudu anayin kutukun. Kembali kalian semua mengambil dari saya cara menasib kalian. Dan dia diterangkan bagaimana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendebat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan mereka-mereka yang ini menjalankan agama. Mendebat. Maka ini menjadi bentuk dari hadis dan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini adalah hal yang jelas. Ini 10 perkara yang mungkin saya beri saya berikan gambaran sebagai bahan untuk kita mengingat di dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Bisa mengharam pada kedua penakir pada hari ini yang telah mempunyai materi yang semuanya kalau kita membahas lebih detail, lebih tajam, kita memberikan waktu 1 hari untuk membahas tempat yang lebih. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita cukupkan penyebaran materi pada hari ini. Dan seterusnya harus selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada hadirin sekalian utamanya dari 12 ayat yang telah disebutkan oleh ada kepala dari Yusuf Bang Tari itu dari pihak Nabi Ibrahim dan dari pihak Jawa Yusuf Tahir saya memberikan atau menyampaikan tanggapannya tapi karena waktu yang terbatas maka memberikan kesempatan ini dengan waktu yang terbatas pula. Kesempatan pertama warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masih pertemuan kita dengan ini bisa kita sebuah kemasan. Saya mencoba bersabar seperti apa yang disampaikan tadi pemateri yang kedua. Seharusnya yang pemateri pertama, pemateri kedua saya tidak ada koreksi, tidak koreksi dan pemateri. Tapi yang menjadi permasalahan adalah seharusnya contoh-contoh yang diambil dalam menafsirkan itu adalah langsung ke ayat yang menjadi permasalahan. Iya. Kemudian kita baca dengan contoh yang berperiasi sementara ayat yang menjadi permasalahan adalah ayat 7 dan ayat itu. Terangkan seperti apa keadaan 7 itu. Terangkan keadaan seperti apa keberadaan wawu wa'alahu itu. Sehingga kita memahami bahwa ada penafsiran saya dari BPSA, ini ada surat masuk ke kami, menyatakan dan menafsirkan bahwa ayat ini dikatakan jangan mengikuti Nabi yang lahir di Mekah, jangan mengikuti Nabi yang makan menurut Medina, dan di Mekah saya dikat Masjid Nabawi. Ini satu penafsiran, ini sikapi dua kali. Terus Bapak menyampaikan bahwa atas bagaimana takatan Bapak terhadap penafsiran ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Saya tadi sebelum kesini, ya kebetulan juga pernah mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Saya cari penafsiran di Al-Baqarah, saya cari penafsirannya di Al-Kahf, saya cari penafsiran di Ruhul Ma'ani, saya tapi tempat-tempat yang terpenting itu saya coba membukanya. Tafsir itu apa dia kayak melangkahnya. Semua tidak ada yang menyatakan seperti itu, penafsiran seperti ini. Aneh penafsiran seperti ini misalnya. Ya. Tapi saya seperti sekali dibuktikan, kita jangan lari dengan seperti itu berperwati kemana itu. Jadi tidak ada satu penafsiran yang kontroversi yang bertentangan terhadap yang dimaksud ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Tidak ada penafsiran yang lain. Saya tidak temukan ada kami melakukan ya. Saya tidak ada yang temukan yang bisa mengakui ya. Dan bisa mengeksek daripada pasukan yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perempuan ini. Ya, jadi itu juga saya tahu tentang itu karena saya berlalu kita tunjukkan di perjalanan tinggi. Ya. Seharusnya tadi itu contoh-contoh langsung. Bagaimana bisa berjalan bahasa kepada yang wa'alamu apa di situ dia itu. Contoh tadi apa yang disampaikan saya sebenarnya dengan penonton yang kedua itu. Yang itu adalah mengatas menutup kepada kata ilmu. Perjelas kemudian wa'alamu. Ketahui dan sirih itu yang sebenarnya dengan urusan itu. Jadi jelas yang dimaksud di sini adalah bukan siapa-siapa kecuali Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini permasalahannya. Kemudian saya kira untuk menyelesaikan masalah ini, bagi yang pernah menafsirkan seperti itu, tolong minta maaf kepada umat Islam. Tolong minta maaf. Tentu masalah tolong minta maaf, Pak. Jangan lagi permasalahan kami. Ya. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Minta maaf. Pertama, saya mengatakan hadir yang berbaring. Tentang ini. Saya harapkan kita berbaring. Kemudian yang kedua saya meminta kepada hadir sekalian untuk tidak bertepuk tangan dalam waktu ini. Kemudianlah maksudnya Rasulullah SAW bukan ada untuk bertepuk tangan dalam waktu ini. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak dari BPR dia tadi. Mungkin saya mungkin menakuti menekankan bahwa ini namanya ruas daripada pertemuan ilmu ini adalah apa yang diinginkan oleh disebutkan oleh Pak Hasan tadi bahwa kita ingin menghidupkan permasalahan tapi dengan suara yang baik seperti disebutkan oleh menakuti tadi ya atribuikan adalah pihak ini kita ingin masuk dari pintu-pintu ini dengan memberikan kaidah-kaidah metodia pokok-pokok supaya insyaallah kalau semua yang mendengarkan bisa menerima materi yang disampaikan dan kebetulan dengan kita harapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kalau kita berikan lagi kita lagi untuk menghakimi kita lagi yang sebut itu silahkan saya dan baik telah dirakan dua kali pertemuan yang dilihat oleh lembaga kesedang sebelumnya kepada dia yang juga belum sempat atau belum bisa menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada gambar ini dulu. Terus kesempatan kepada dari sekarang kita kasih kesempatan kepada biasa ketua dan suaminya untuk menyampaikan tanggapan. Baik, yang lain saya harapkan dengan tenang kita mendengarkan dan menerapkan di tanggapan yang belum terungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang. Alhamdulillah, walhamdulillah, walaikumsalam, illa billah. Pertama, saya kira kita sepakat bahwa forum ini untuk merapatkan perspektif ukuran kita. Ya. Saya tiba-tiba merasa bahwa secara ontologis kita ini adalah majelis perjumpaan para ruh. Semua ada persoalan ruh di antara kita yang kita selesai. Gitu. Dan ini kita semua untuk mencoba untuk merenung dan memikir ke kedalaman diri kita yang sangat dalam bahwa ada diri kita yang paling terhormat dalam diri kita, yaitu ruh. Dan itulah titipan Tuhan. Sebenarnya, sejak awal saya ingin mengatakan bahwa saya usir dari perguruan tinggi, dari UIN Alauddin Makassar, dan saya hadir secara intan dan sebagai terjadi, bukan melalui institusi seperti Dr. Ruslan mewakili DPR, tapi ini adalah salah satu yang kebetulan pun jadi gol dan menyimak sejumlah politik di koran. Saya merasa sebagai orang insan akademik, merasa dipanggil untuk memberikan second opinion, menjadi sebagian perbincangan dan berbagai perspektif. Pertama, saya ingin memberi catatan. Saya mengapresiasi forum ini sebagai suatu ikhtiar untuk mempersekatkan sesuatu yang sangat substansi dalam Islam, yaitu hal-hal yang sangat sensitif, persoalan utama yang menafsirkan teks-teks suci Al-Quran. Dan kedua, tetapi saya yang disayangkan, penampilan saudara-saudara ini itu seperti logosentrisme. Anda telah mendikte cara berpikir, dan Anda telah membuka ruang-ruang untuk kemungkinan kita setara dalam forum ini. Itu menjadikan saudara untuk memberikan bahwa Anda punya penafsiran yang benar, dan Anda punya membuat satu tradisi dan hanya satu jalur yang kita harus ikuti. Anda lupa bahwa khazanah intelektual Islam ini sangat biasa kayanya, dan Anda hanya memilih satu jalur. Karena itu ini juga pertimbangan. Forum ini, saya maaf, saya jangan dibatasi, ini memang sudah tidak fair sejak awal. Seharusnya ini percakapan, bukan dialog. Percakapan itu bahwa siapapun yang bercakap di sini adalah setara, baik dari segi akses itu maupun dari segi kemampuan keilmuan. Karena itu saya ingin melihat bahwa wa'lamu annakum rasulullah ini sebenarnya hanyalah fenomena gunung es. Fenomena gunung es bahwa dia hanya muncul sekilas di permukaan, tapi sebenarnya banyak persoalan-persoalan penafsiran yang sangat berbiasa dan kompleks di bawah permukaan air yang tidak kasat mata dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin melihat, mungkin sudah satu kesempatan kita mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi teks-teks Al-Quran itu. Dalam pemahaman saya, itu adalah wahyu Allah. Dan kata wahyu Allah, ya Allah yang maha mengetahui teks-teks maknanya, kita punya upaya untuk menginterpretasi. Penafsiran itu adalah langkah untuk mencoba menghingkap makna-makna di balik Al-Quran. Tapi tak satu pun di antara kita untuk mengklaim bahwa inilah penafsiran dan makna yang paling hakiki. Yang kedua, percakapan kita telepon tadi lagi. Bukan telepon saya, ini pun akan pesan dari poin. Yang kedua, bahkan ke peserta yang duduk saja. Sebenarnya kita berdiri, bukan saya yang sampaikan. Tradisi Islam saya menerangkan kita bahwa upaya menginterpretasi makna Al-Quran karena ia sudah menjadi suatu hal yang menjadi tradisi dari generasi-generasi, maka ulama-ulama kita mencoba untuk menyingkapnya dengan berbagai pendekatan. Pembacaan dengan secara tekstual itu lahir dalam tradisi tarjamah. Mencoba menjawab makna Al-Quran dengan pendekatan teks dan konteksnya, itulah tradisi tafsir yang sudah saya paparkan tadi. Tapi Anda lupa, ada tradisi di sini ta'wil. Ada upaya ta'wil, dan itu memang oleh orang-orang seperti saudara mencoba untuk berpandangan mundur dengan tradisi ta'wil. Imam Al-Quran mengatakan, وَمَا يَعْلَمُونَ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِذْنِ. Tidak ada yang bisa menginginkan makna ta'wil kecuali Allah, dan orang-orang yang mempunyai tingkat kedalaman ilmu pengetahuan sebagai anugerah dari Allah. Mengapa kita tidak membuka ruang-ruang epistemologi dalam diri kita? Mengapa kita begitu? Kalau kita setuju bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikinya, maka siapapun juga umat Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari orang yang sedang dengan beliau sampai hari ini, abad ke-21, itu mempunyai jarak yang sama terhadap upaya pengucapan Al-Quran sebagai sesuatu yang pelaksana yang tidak final. Dia sesuatu yang relatif, menurut saya. Pada saat Al-Quran itu dipandang sebagai teks suci, dia adalah absolut, dia mutlak. Kalau saat dia ditafsirkan oleh sezaman dan berbagai zaman, maka dia menjadi absolut relatively atau relatif absolutely. Dia mutlak ke dalam kerelatifannya atau relatif di dalam kemutlakannya. Karena itu, sekalian, saya juga ingin mengatakan bahwa sejauh ini tidak bisa tafsir. Kalau saudara mau dibilang sejauh ini. Terus saya sampaikan kembali. Kalau kan semua peserta diri dan dia mendengarkan apa yang disampaikan. Saya sudah mendengar sejak awal. Ya, benar pak. Ya, koran yang disampaikan lebih luas oleh saya sebagai seperti yang disampaikan dari bawah ini adalah pertemuan dunia. Jadi yang begini. Jadi adalah pemaparan materi yang kita harapkan dengan itu ada terjadi pengertian dan ada yang dapatkan dari itu kita pahami. Mungkin saya bisa Untuk publik. Sudah ada perkembangan perspektif, ya. Ada perkembangan perspektif dalam kerangka kedua. Dalam tradisi keilmuan Islam, sudah cukup dengan poin yang sekiranya dia bisa kita tanggapi, anggapan dari Pak Bapak tadi, tentang bahwa perlu menafsirkan surah apa itu, jadi kita berkembangan kepada, ya, mengharapkan surah itu kepada setiap orang untuk memahaminya. Ini yang kedua tadi, apapun yang menulis sekali kepada pengasih yang menanggapi. Jadi, yang pertama, pada penuh hadir, saya ingatkan dengan sebuah hadir, orang itu tidak ada problemnya di sana. Kajian ilmiah pada siang hari ini kami untuk sementara menghentikan kegiatan kami dulu sebelum peserta tenang duduk dan tenang. Kami harapkan mohon majelis kami di masjid yang agung ini, masjid agung Syekh Yusuf, dihargai. Jadi kami berharap peserta untuk duduk dan tenang sebelum kami memulai kembali. Pak, minta tolong Pak, duduk. Minta tolong Pak, sebelah kami duduk juga, sebelah kanan, kemudian di depan kami duduk. Kami berharap tidak ada yang berdiri untuk majelis kami ini sebelum kami melanjutkan kembali pembahasan kami. Kepada ibu-ibu maupun wanita atau wanita yang berada di atas, dimohon duduk juga. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa kegiatan kami ini difasilitasi oleh Pemda, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Adapun kami di sini hanya sebagai panitia. Dan kami berharap bahwa bapak-bapak mau diatur dalam rangkaian kegiatan ini. Ya, bisa kita lanjutkan. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Fadi. Saya berikan minta kepada Stasir menjelaskan untuk menentukan tanggapan. Ada permintaan sebenarnya dari satu pihak. Mungkin mereka apa yang disampaikan ini bisa menunjukkan hati hadir sekalian. Jadi bagaimana kita mulai? Semua yang ini, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Alhamdulillah atas tanggapan kedua penanggap ini. Nyata yang pertama ya, kita mengucapkan kepada yang lain atas penanggapannya. Ini dari awal yang mengatakan bahwa asalnya ayat seperti ini memang dari Bapak katakan itu yang membingungkan kalau kita mencari tafsirnya dan mana asal isinya. Karena itulah kami tujuannya disini bukan sekedar kepada kedua belah pihak, tapi kepada publik. Karena lihat tanggapan yang kedua ini memberikan kepada publik bagaimana memahami Al-Quran, bukan karena lebah kedua dari apa yang dimasalahkan sekarang. Ya, itu yang pertama. Dan saya ucapkan terima kasih dengan alirnya yang tidak panjang, karena juga ini maksudnya kalau itu yang dibahas itu terlalu sempit. Terlalu sempit karena yang tidak kami dapatkan tafsir yang mengarah kepada yang disebutkan atau yang mengubah. Ini yang kedua, tanggapan dari pihak yang kedua, bahwa kami juga memahami bahwa sekarang timbul di kalangan kaum muslimin semacam gerakan untuk mencoba memahami agamanya sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Jadi kemudian kami juga pahami, kemudian kami meminta untuk memberikan waktu, kesempatan, pendapat dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Tetapi, sebenarnya tetapi yang mungkin saya menggaris bawahi, bahwa kita belajar agama, maka sesuai dengan bidang yang kami pelajari, kami harus terkait dengan apa yang kami pelajari. Jadi kalau Bapak duduk dengan metode seperti pelajaran yang lain atau bacaan bacaan yang mengubah, kami juga pahami metodenya Bapak seperti itu. Nanti kalau diadu, silahkan diadu hijrah dengan hijrah. Jadi kalau punya perspektif menurut saya ayat begini dan begini, kan sudah menurutkan tadi kaidahnya. Tolong disebutkan juga kaidah-kaidahnya, ulama-ulama dan seterusnya, supaya tidak simpang siur jalan yang ditempuh dengan berbeda latar belakangnya, sehingga mohon dipahaminya. Kalau dianggap acara ini dominasi dari awal, permohonan begitulah latar belakangnya. Dan semua orang tentu menginginkan apa yang dia pahami, apalagi apa yang dia yakini, itu yang menonjol. Itu yang menonjol, itu tidak dipungkiri. Tetapi ketika ingin mencari tujuh penuh yang harus kembali kepada dasar yang harus kita sepakati. Dan kami sudah menyebutkan dasar-dasar yang harus kita sepakati. Kalau banyak punya dasar-dasar yang ingin kita sepakati, tolong juga tentang yang disebutkan. Jadi saya juga ingin menambahkan bahwa kita tidak menuntut kebenaran pada diri kita. Bahkan kalau semua pihak menyatakan apa saja di dunia, kalau di dunia dari Al-Quran maupun dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas beritanya dari buku-buku tafsir, ayo silakan. Itu semuanya terbuka. Ini masalah bidang agama kita berbicara. Semua di dunia. Adalah kita yang datang dari Yahya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Dan itu dikasihkan kepada Rasulnya tentang Rasulnya. Wa ma lam tuti anhu hawa. Ini dia Allah wahyu Yuhu. Dia tidak pernah berucap dari hawa nafsu. Yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan ini ada dua golongan. Sebut dalam Al-Quran. Tidak ada golongan yang ketiga. Allah kirim tawman yustajibu laka fa'alam. Allah yustajibu ma'ahwa'alam. Kalau mereka tidak menjawab kebunan saya yang Nabi Muhammad, maka ketahuilah mereka itu mengikuti hal yang sama, berkecuali dengan golongan yang sama. Bila mengikuti sunnah Nabi, berjalan dari Al-Quran dan dalil, dan selain dihubung, dikatakan mengikuti hal yang sama. Ini menunjukkan dalil dari Al-Quran. Tapi kalau kita ingin masuk, menyebutkan dari sisi-sisi pendahuluan, saya harapkan, kami contohkan dari sisi adillah, dalil dari Al-Quran dan sunnah yang memperkuat, memperkuat. Bila mungkin saya ini jelaskan tadi sedikit berkaitan dengan masalah ta'wil. Wama wa'alami ta'wil lafi illallah warrafu sunatun ilm. Harus kita tahu bahwa ayat ini dari sisi ilmu kiraat terdapat dua kiraat. Ada yang berarti wama wa'alami ta'wil lafi illallah, ada yang berarti di situ. Ini satu kiraat. Dan di kiraat yang lain berarti wama wa'alami ta'wil lafi illallah warrafu sunatun ilm. Ada tambahan warasi pun kembali, berhenti di sini. Ini di atas dua kiraat ini mempunyai makna dan arti yang saling melengkapi. Makna dan arti saling melengkapi. Yang jelas yang pertama itu dia pembahasan yang harus kita dudukkan. Yang pertama apa makna ta'wil itu? Ada makna ta'wil yang dudukkan dalam ayat. Maka itu kesalahan kita lakukan. Itu menjawab, ada makna ta'wil. Ada apa dipersilakan? Saya harapkan juga bapak yang pakai topi ya, bukan? Mungkin yang lain juga pernah untuk mendengarkan. Saya begini. Saya harapkan bapak dulu saja. Makasih. Jadi yang pertama saya merasa bahwa saya terhujat karena ruang-ruang untuk membela pikiran-pikiran saya itu tidak mendapat ruang bersih. Pertama saya sampaikan bahwa memang cara pandang terhadap COVID ini sangat beragam. Dia sesuatu yang sangat bijak, tetapi pada saat dia coba direspons dari zaman ke zaman, dia mempunyai jalan yang sangat banyak. Pejabat, sudah disampaikan dari utara. Dan mengatakan saya, nah ini masuk dengan cara saya sendiri. Dalam pandangan Islam, tradisi pemikiran Islam, seperti yang kita pahami, itu bukan hanya satu jalur. Muhammad Abid Al-Jabiri, dalam karyanya tentang epistemologi yang dikenalkan sekarang, itu ada tiga jalur epistemologi yang sangat dikenal dalam tradisi Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Ya. Saya kira sudah tahu itu. Bayani memang otoritas teks menjadi satu hal kedua dalam kajian pendidikan Islam. Seperti kajian terhadap teks suci Al-Quran maupun hadis. Seperti yang sudah ditulis. Ada juga tradisi Burhani, yaitu pemikiran falsafah Islam. Ini tidak jangan lupa bahwa ada hadisnya dari falsafah Islam yang sangat saya, yaitu falsafah Islam. Yang ketiga tradisi Irfani, yaitu tradisi mistisisme Islam. Tradisi spiritualisme. Saya kira kita tahu bahwa maksud yang ta'wil di sini adalah upaya mencoba untuk merespons teks suci Al-Quran tidak hanya sekedar tafsir seperti yang dalam tradisi bayan tadi, tapi juga Burhani, ada juga Irfani, sehingga misalnya Risalatul Qasyariyah sudah disang tafsir yang coba untuk mengucap mana-mana tafsir mistik dalam teks suci Al-Quran, ini juga punya tradisi dalam Islam. Ya baik, ya, saya paham ya. Sekarang sesuai dari apa yang mereka sebutkan dari tafsir ta'wil. Dan ini saya ingin katakan begini. Kalau semua yang menunjukkan mengetahui dia dalam pengertian bahasa Arab dengan dalil. Setuju. Paham itu cara pandang saya. Cara pandang saya adalah begini. kalau kita misalnya, bapak, normal. Misal bapak berdiri saja sudah kita capai yang berdiri. Oke, begini, begini. Kemudian kedua, apa yang diinginkan oleh materi dari yang hormat yang berdiri. Saya penting ke depan pada misalnya, tidak bicara dengan lebaran yang dari yang berdiri. Kita diinginkan oleh satu karanya tadi adalah yang butuhkan dalil dari apa dari pedoman atau pegangan dari bapak tadi. Dari kita bila dan sunnah Rasulullah SAW, kita diinginkan dari. Jadi begini Pak, ini bukan forum tanya jawab. Ini forum cara pandang kita terhadap tafsir Al-Quran. Kita ingin memandang tafsir Al-Quran yang sama, satu dengan Al-Quran yang lain. Bagaimana kita menginjak balangi ilmu yang tidak lahir, kita mempercakapkan. Apakah kita ingin bayangi, kita ingin berhali atau ingin tanya, itu kan disitu persoalannya. Semua tradisi yang disemuji ini, itu absurd dengan tradisi Al-Quran Islam. Jangan hanya ingin berhati jauh, kalau ini tradisi bayang juga. Orang yang kita menginjak makna hasil Al-Quran dengan tafsir Falasafi misalnya. Tafsir mitik seperti itu syariah. Ini kan banyak jalur. Maka saya katakan, mari kita dudukkan ini dalam suatu perspektif kesetaraan. Sedang-sedang jangan dari narasumber. Kita semua ini adalah satu forum ilmiah begitu. Sekiranya ini dari kali adalah forum ilmiah, forum kesetaraan, itu brainstorming. Dan seperti saya yang saya berusaha langsung mendidik. Dan saya katakan itu adalah fenomena guru es saja. Tapi banyak upaya penafsiran makna saat luar biasa kampusnya. Pak, kami mohon duduk saja Pak yang di depan. Sementara sebelum diharapkan para peserta hadirin kemudian dan mendengarkan berbicara. Dengan membentuk mendengarkan dari semangat yang saya berbicara. Kalau ini memberi kesempatan untuk berbicara, saya harapkan mendengar. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Kami di dusun Bilagi berada di dalam posisi kebingungan. Kenapa ada yang membawakan ceramah di masjid saya yang membawa arti jangan ikut Rasul yang lahir di Mekah, wafat di Madinah dan dikuburkan di dekat Masjid Nabawi. Jangan ikut itu. Sekarang Pak, kami ini satu kampung lagi kebingungan Pak. Sekarang ini masyarakat Bilagi Pak, bahkan bahasa Indonesia pun bahkan masyarakat Bilagi Pak masih ada juga yang belum mengerti bahasa Indonesia. Jadi yang sangat mendasar ini Pak, kami butuhkan kejelasan dari pihak yang berwenang atau yang terkait. Tolong diberikan Pak jawaban ini, karena kami cuma pernah mendengar, mohon maaf Bapak, masyarakat Bilagi cuma pernah mendengar. Sekali lagi saya mohon maaf, kami hanya bersifat bertanya. Kami hanya tahu mau ditunjukkan mana yang benar yang kami harus ikuti sebagai umat Islam yang beribadah kepada Allah dan mengikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak. Ini kejadian di saksikan atau didengarkan sendiri, didengar langsung dengan ini ada pendapat dari pemateri pertama tadi kami. Ya, baik. Jadi saya ingin mengatakan, saya mengatakan kejahan. Yang pertama bahwa kepada yang dihalan pada dia terhadap ayat-ayat Al-Quran yang termasuknya. Ini tanggapan ini. Tanggapan. Memang saya menjadikan tadi ini saya dalam menanggapi. Saya ingin mengatakan diri dalam menanggapi. Saya sekarang bertanggapi. Ini. Ya, saya ingin menanyakan, saya ingin dengar dulu apa yang saya katakan tentang ini. Ini saya harapkan, memang dengarkan dulu. Ini pertama dari tempat itu. Ini Pak, saya ingin memberikan kesempatan kepada, dulu Pak. Saya ingin memberikan kesempatan kepada materi. Karena Bapak yang memberikan pertanyaan tadi tidak menunjuk orang. Dia mendengarkan, kita sudah langsung mendengarkan, mendengar secara langsung. Itu menunjukkan orang kelompok menarik. Jadi, saya mendengarkan tanggapi, dia mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ini yang ditanggapi secara langsung, itu tidak ditahui. Sepanjang tadi kata tersebut menyampaikan apa yang didengar, ini kan kita, ini kita sendiri yang sama sebenarnya. Saya juga misal, kita setiap orang yang mengatakan mengingkari dan mengingkari, memang harus menunjukkan juga terlepas diri dari ucapan tersebut. Yaitu ini adalah syariat yang dilakukan melalui syariat. Hal yang dilakukan melalui syariat. Dan mengingatkan supaya selamat diri. Sehingga insyaAllah ta'ala kalau semua dari kita telah sepakat di atas hal tersebut, itu tidak sendiri yang tidak benar dan mengetahui tidak ada, itu yang mengatakan benar, dibustakan kebenarannya, selesai. Yang mengatakan kamu tidak berucap seperti itu, dia harus tegaskan bahwa kamu terlepas diri dari ucapan ini. Itu adalah ucapan yang salah mengizini ucapan Al-Quran dan Hadis, selesai. Dan apabila sudah selesai yang salah ini, maka kita kembali kepada titik-titik. Selagi ini kita terangkan pada titik-titik cara penyelidikan, sesungguhnya berlaku untuk seluruh masalah, bukan masalah ini saja. Sebab kami ingin pilih dan bersifat dalam kehidupan. Jadi saya tiap balik ke kami datang ke hukum yang diributkan lagi. Maka kami berikan kain dan pikiran sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama yang perlu sekali lagi. Kemudian yang kedua, dia perlu diributkan bahwa kita di dalam negeri ini menghidupkan Al-Quran ada tabadur di dalamnya, menghayati ilmunya. Dan bukan yang ini ditutup bagi akal untuk tidak berterhadap Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada untuk menutup akal. Selesai. Jadi ditafsirkan dengan bentuk apapun, tapi ini. Al-Quran ini datang dari sisi Allah. Dan datang dari dibawa Al-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penafsiran tidak boleh keluar dari apa yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai masyarakat dengan Muhammad ini. Dengan menggunakannya. Kalau dari masa ke masa para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan yang mengetahui Al-Quran dan buku-buku tafsir ini tak ada. Dan tafsiran-tafsiran ini tidak menunjukkan perpecahan di tengah kaum muslim, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Maka sekali ada tafsiran yang saya, atau ada hal yang keluar dari dalam tafsiran yang benar, itu pasti akan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslim. Akan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslim. Ini itu dua hal yang bisa ditambahkan oleh orang. Terima kasih Pak kepada Pak Sistema. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Ya, kelihatan kelihatan dalam turun usia ilmu pertemuan ilmu ini sudah semakin manis dan kita melihat sebagian besar itu tidak tenang lagi. Tapi ketika Nabi menyampaikan mengaparkan materinya, menyampaikan perkataannya, saya dengarkan sama sekali. Bukan pemerintah yang mengajukan tangannya, terus berkomentar. Tidak ada permohonan atau hatinya. Saya lihat ada hadis yang menjadi keras. Dan kelihatannya sudah tidak akan berujung kepada kebenaran hal seperti ini. Sampai kita mau kembalikan kepada apa yang telah disampaikan atau disampaikan oleh beliau di Nabi Muhammad untuk mengembalikan semua berbicara kepada kita beliau di Sunnah Rasulullah SAW yang artinya kita menjadi petunjuk Rasulullah SAW Nabi Muhammad kita sini beliau alaihi salatu wassalam dalam bermati dalam Indonesia ini di tempat yang mubarak ini kita lanjutkan sampai kita menghargai orang lain kita berbicara tidak berbicara sendiri ketika Nabi sedang berbicara. Segera kita harapkan ada kebaikan, artinya paling tidak kita pulang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad karena kita dapatkan pesan. Satu pesan ini sekarang kita belum bisa terima. Padahal kita menyebutkan dalam hati kita bahwa kita tidak menerima itu dari kita bila dan kini Rasulullah SAW ini memperturutkan hal yang harus kita insyaAllah ta'ala kita akan dapatkan semua akan dapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang kita harapkan kita berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang kita mengatakan tadi, kalau kita meneruskan kedatangan analisnya sementara waktu tinggal di rumah lagi, bahkan sekarang sudah masuk ke setelah luar, saya minta maaf. Kita sebarang mungkin saya sebarang kepada Ustaz Lukman untuk memberikan penyebut kesimpulan. Maaf untuk itu. Mungkin karena saya menyuruh anda dan anak-anak dari daerah kemarin. Ini orang ini menyebutkan permasalahan. Tapi ada ring yang kita inginkan. Kita ingin berkontak dengan Allah. Kita ingin beritahu dari sekian Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan hatinya kita masing-masing. Kita ingin berserta sekalian itu berdua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin berdua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan ada langkah-langkah lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi untuk itu suatu dari Jawa Medanabar dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil Senior Hasan Hasim MSP untuk menyampaikan kalimat penutup sebagai semoga daripada acara ini kepada Bapak kami persilakan. Itu lebih dan kurang dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Wujudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selama dari kami dan mewakili kalian dan bersyukur silahkan ke Tuhan di syurga Allah yang kerja sejauh dulu. Berhubung waktu sholat duhur telah masuk. judi dan dapat kesana kesedang akan memberikan kata-kata penyitik. Ayo dimohon peserta untuk duduk, karena kita juga akan sholat. Kenapa sholat berdiri, sholat berdiri terus? Silahkan duduk. Thank you.